Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqrara bihi wa tauhida wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh yaqulu rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim Ya ayuhal ladhina amanu attaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasu attaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Alhamdulillah jemaah sekalian kaum muslimin yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah kembali berjumpa dalam kelanjutan pembahasan kitab Hadil Arwah Tamasya ke Surga Allah Subhanahu wa taala yang dikarang oleh Al-Imam Ibnul Qayyim alaihi rahmatullah. Di pertemuan yang lalu alhamdulillah kita telah selesai membahas tentang nama-nama surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di kesempatan hari ini insyaallah kita akan menyebutkan tentang jumlah surga Allah Subhanahu wa taala. Surga yang merupakan impian cita-cita tertinggi dari setiap muslim dan muslimah. Surga yang merupakan negeri yang berisikan kenikmatan yang kekal abadi. Disebutkan oleh Al-Syeikh Al-Uthaymin alaih rahmatullah dalam tafsir beliau surat Al-Kahfi ayat 108. Kata beliau alaih rahmatullah, min tamami na'imi ahlil jannah anna kulla wahidin yarah annahu la ahada an'ama minhum. Subhanallah. Kata beliau, termasuk dari kesempurnaan nikmat yang akan dirasakan oleh para penghuni surga. Ini termasuk salah satu nikmat yang akan dirasakan oleh setiap penduduk surga. Apa itu? Anna kulla wahidin yarah annahu la ahada an'ama minhu. Setiap dari penghuni surga tersebut, setiap dari penduduk surga tersebut merasa tidak ada orang yang lebih mendapatkan kenikmatan yang diberikan oleh Allah dibanding dirinya. Bayangkan, setiap orang dari penduduk surga, setiap orang yang sudah dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya, itu dia merasakan, masing-masing orang merasakan bahwa dialah orang yang paling-paling merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang terbesar. Subhanallah. Itu cukup menandakan besarnya nikmat yang dirasakan oleh penduduk surga. Dia merasa dialah yang paling banyak, yang paling hebat merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada orang lain yang lebih nikmat dibanding dirinya. Subhanallah. Ketika mereka sudah dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, masing-masing dari penduduk surga terus merasakan dialah manusia yang paling banyak, yang paling terlezat menerima nikmat Allah Subhanahu wa taala. Khalidina fiha la yabghuna anhu illa yabghuna anha hiwala. Mereka kekal di dalam surga tersebut dan mereka itu enggak mau lagi untuk berpindah dari tempat tersebut. Subhanallah. Disebabkan nikmat, nikmat yang mereka rasakan. Subhanallah. Merasa dirinya orang yang paling banyak menerima nikmat Allah Subhanahu wa taala, merasa yang paling bahagia. Subhanallah. Itu dirasakan tiap-tiap individu dari penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya dari penghuni dan penduduk surganya kelak pada hari kiamat. Jemaah sekalian, kita masuk ke dalam pembahasan yang baru. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim alaihi rahmatullah, fi adadil jannat, pembahasan tentang jumlah surga Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, al-jannatu ismun syamilun li jami' ma hawatshu minal basatin wal masakin wal kusur. Al-jannah, surga, itu adalah sebuah nama yang mencakup perkara-perkara berupa taman-taman, tempat-tempat tinggal dan istana-istana. Itulah surga Allah Subhanahu wa taala. Berisikan kenikmatan, tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi keletihan, tidak ada lagi penyakit, tidak ada. Yang hanya ada dalam surga adalah kenikmatan demi kenikmatan. Wahia jannatun katsiratun jiddan, dan surga Allah Subhanahu wa taala tersebut banyak, ya. Kama rawahul Bukhari fi sahihi an Anas ibn Malik anna Ummu Rubai' bint al-Bara wa hiya Ummu Haritha ibn Suraqa atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dalam kitab sahihnya nomor hadis 2809 dari Anas bin Malik radhiyallahu taala an, bahwasanya Ummu Rubai' bintul Bara, yaitu Ummu Harithah bintu Suraqah, di suatu hari Ummu Harithah ini datang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat, kemudian dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ala tuhaddithuni an Harithah, wahai Rasulullah, mohon kiranya engkau menceritakan kepadaku tentang Harithah itu. Gimana keadaan dia sekarang, wahai Rasulullah? Ya. Wa kana qutila yauma badrin asabahu sahmun gharbun. Harithah, ya, anak dari Suraqah radhiyallahu ta'ala anhum, ini terbunuh di perang Badar, terkena panah yang nyasar, ya, itu namanya sahmun gharbun, panah yang nyasar. Gak tahu ketika terjadinya perang tersebut ada tiba-tiba anak panah yang nyasar, kena Harithah, wafat, meninggal ketika itu, ya. Gak ada yang tahu ini siapa yang memanahnya, dari arah mana, enggak ketahuan. Mati Harithah radhiyallahu ta'ala an. Maka mamanya, yaitu Ummu Harithah, yang begitu cintanya kepada Harithah ini, sampai-sampai dalam riwayat yang lainnya dia mengatakan, ya Rasulullah, qad alimta min mauqi'i Harithah fi qalbi. Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau telah mengetahui bagaimana rasa cintaku kepada anakku ini Harithah. Sedih sekali Ummu Harithah yang kehilangan anaknya, yang wafat di saat itu terkena panah yang nyasar, enggak ketahuan ini siapa yang memanahin anak saya, dari arah mana, enggak ada yang tahu. Ya, fa in kana fil jannati sabartu wa in kana ghaira dhalik istahattu alaihi fil buka. Wahai Rasulullah, jika sekiranya anakku itu Harithah berada dalam surga Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh saya akan bersabar menanggung dan menahan musibah ini. Akan tetapi jika anakku bukan di dalam surga, maka sungguh saya akan menangis, menangisi anakku tersebut. Ya. Subhanallah. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Ummu Harithah, wahai Ummu Harithah, innaha jinanun fil jannah. Sesungguhnya di surga itu terdapat taman-taman, wahai Ummu Harithah. Wa inna ibnaki asaba al firdaus al a'la. Dan sesungguhnya anak kamu Harithah itu berada di surga Firdaus yang paling tinggi. Subhanallah. La ilaha illallah. Ya. Dikabarkan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pertanda bahwa Nabi tahu perkara gaib. Enggak. Nabi hanyalah manusia biasa juga yang tidak mengetahui sedikit pun dari perkara gaib. Perkara gaib itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Lah ini kok bisa tahu? Kok Nabi vonis bahwa Harithah itu berada dalam surga Firdaus, surga yang paling tinggi. A'lal Firdaus, ya. A'la maratibil jannah. Surga Firdaus itu adalah surga yang paling tinggi tingkatannya. Kok Nabi tahu? Kita katakan bahwa ini adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama dengan hadis-hadis yang lainnya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah. Beliau sebutkan, ya, di satu majlis 10 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk ke dalam surga Allah, yang kemudian dikenal dengan al-asyaratul mubasyyaruna bil jannah. 10 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah dikabarkan berita gembira termasuk penduduk surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Lihat nih. Ya, wa inna banaki asabal firdausal a'la, dan sungguh anakmu itu Harithah yang tadi terkena panah yang nyasar itu berada di surga Firdaus, surga yang paling tinggi. Subhanallah. Menunjukkan bagaimana keutamaan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul jihad itu menunjukkan kemurnian, keikhlasan, kecintaan seseorang kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, ya, perang jihad pada zaman dahulu itu langsung tatap muka, ya, face to face, langsung berhadapan. Itu bukan sekedar nyali saja, tapi itu menunjukkan dalamnya keimanan mereka, kuatnya keimanan mereka dari apa yang dijanjikan oleh Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya betul-betul tersaring orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, man mata walam yajzu walam yuhadithu nafsahu alal jihad mata syu'batun minan nifaq. Barang siapa yang mati dalam keadaan tidak pernah berjihad di jalan Allah, ataukah tidak pernah terlintas di dalam benaknya untuk berjihad di jalan Allah? Jika jihad tersebut jihad syar'i, catatannya jihad syar'i, itu ditegakkan di muka bumi ini, dia gak pernah berpemikiran untuk ikut berjihad. Katanya untuk orang-orang seperti ini, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau dia mati, mati dalam salah satu cabang kemunafikan. Itu ajang betul-betul membuktikan kamu ini cinta Allah dan Rasulnya, ataukah cinta anak istri kamu, perdagangan kamu, bisnis kamu, ladang kamu, kebun kamu. Subhanallah. Ya, mati ini, judulnya mati. Ya, kalau kita diperhadapkan belum tentu bisa menghadapi kondisi seperti ini. Lihat istri kita, waduh, sebentar lagi istri saya jadi janda. Ya, lihat anak-anak kita, ya Allah, jadi anak yatim. Lihat bisnis kita, perdagangan kita, waduh, bangkrut. Ya, gak demikian seorang muslim ketika panggilan Allah Subhanahu wa taala tersebut telah dikumandangkan, gak demikian. Ya, subhanallah. Kecintaan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya itu lebih besar dibandingkan kecintaan mereka terhadap istri mereka, anak mereka, harta mereka. Abu Bakar tuh ya pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, demi Allah, kamu itu lebih aku cintai dibandingkan seluruh manusia kecuali diriku sendiri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya Abu Bakar, tidak wahai Abu Bakar, itu belum pas, itu belum sempurna wahai Abu Bakar. Katakan, ya, sekalipun terhadap diriku sendiri. Katakan. Kemudian kata Abu Bakar, ya Rasulullah, sesungguhnya aku mencintai kamu wahai Rasulullah melebihi cintaku terhadap seluruh manusia, bahkan sekalipun terhadap diriku sendiri. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-an ya Abu Bakr, sekarang wahai Abu Bakar, itu keimanan yang bagus. Subhanallah. Ini jemaah sekalian. Ya. Kadang seorang mukmin, seorang mukminah, seorang muslim dan muslimah, kecintaan terbesarnya mereka letakkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Cinta mereka. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu kecintaannya kepada Allah Rabbul Alamin sangatlah mendalam. Coba renungi ini jemaah sekalian. Ya, renungi. Ketika kita meletakkan kecintaan kita kepada Allah Rabbul Alamin sebagai kecintaan yang tertinggi, mahabbatullah, cintanya kita kepada Allah sebagai cinta kita yang tertinggi, disitulah kita akan merasakan lezatnya iman. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun man wajada fihinna wajada halawatal iman." 3 poin, 3 perkara yang apabila perkara tersebut ada pada diri seorang hamba, maka dia akan meraih yang namanya lezatnya keimanan. Luar biasa. Kalau orang sudah merasakan lezatnya keimanan tersebut, maka enggak ada lagi nikmat yang lebih besar dibandingkan nikmat tersebut di dunia ini. Enggak mau lagi mereka menukarnya dengan segompah dari kenikmatan dunia yang bersifat fatah morgana, yang hanya sementara. 3 poin, 3 perkara kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang apabila perkara tersebut ada pada diri seorang muslim dan muslimah, niscaya dia akan merasakan lezatnya keimanan. Ayyakuna lillah, ayyakuna Allah wa rasulahu ahabba ilaihima mimma siwahuma. Kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya melebihi cintanya terhadap selain keduanya. terhadap istrinya, anak-anaknya, perdagangannya, bisnisnya, orang tuanya, semuanya. Kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya lebih besar, lebih mendalam, subhanallah. Termasuk salah satu ajang pembuktian kecintaan seorang muslim kepada Allah adalah panggilan jihad itu. Ya, lihat bagaimana di antara para sahabat tersebut ketika itu kebun-kebun mereka lagi masa-masa panen, subhanallah, udah dirawat sedemikian lamanya. Ya, kemudian ketika ya masa panen tiba, ternyata aku dikumandangkan jihad fisabilillah. Ya, subhanallah. Pada saat itu panas terik luar biasa, perjalanan yang begitu jauh semuanya. Tapi untuk para sahabat radhiyallahu taala anhum, untuk orang-orang yang telah menancap kuat keimanannya, kecintaannya kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala, mereka tinggalkan semuanya itu untuk mereka maju membela agama Allah Subhanahu wa taala, karena mereka yakin, seyakin-yakinnya bahwa kapan mereka membantu menolong agama Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan kedudukan mereka. Intansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum, bantu agama Allah, bantu agama Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan kedudukan-kedudukan kalian. Yakini ini jemaah sekalian, kapan kita membantu agama Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menguatkan kedudukan kita. Lihat pula bagaimana kejadian yang dialami oleh person-person, individu-individu dari kalangan sahabat. Ada di antara mereka itu pengantin baru. Ya, bahkan disebutkan di satu riwayat belum sempat mencicipi malam pertamanya. Subhanallah, bujang jomblo udah berapa tahun nikah, ya, disebutkan di satu riwayat itu belum sempat ya menggauli istrinya. Dalam riwayat yang lainnya baru sehari menggauli istrinya, kemudian esok harinya dikumandangkan jihad oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Langsung serta merta tinggalkan istrinya untuk turut serta memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. La ilaha illallah. Belum tentu, dan sangat-sangat belum tentu ketika kita berada dalam posisi tersebut kemudian bisa melakukan tindakan yang sama. Subhanallah. Maju berjihad di jalan Allah kemudian ditemukan dalam keadaan tewas dengan berbagai macam dan berbagai jenis sayatan pedang, tombak. Subhanallah. Ya Allah, subhanallah. Ya. Ini sekali lagi keutamaan yang akan diraih oleh orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Wa innabnaki asabal firdausal a'la, dan sungguhnya anak kamu itu wahai Muharitha berada dalam surga Firdaus, surga yang tinggi. Wa fi sahihain min hadis Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala an, dan disebutkan pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Abu Musa al-Asy'ari an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, jannatan min zahabin aniyatuhuma wa khulliyatuhuma wa ma fiha, wa jannatan min fiddatin aniyatuhuma wa khulliyatuhuma wa ma fiha وَمَا بَيْنَ الْخَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُ إِلَى رَبِّهِمْ إِلَّا رِدَاءَ الْكِبْرِيَاءِ عَلَى وَجْهِهِ فِي جَنَّةِ عَدْنٍ. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perhatikan ini jemaah sekalian, jannatan min zahabin, dua surga yang terbuat dari emas. bangunan-bangunannya dari emas, subhanallah. Ya. Aniyatuhuma wa hulliyatuhuma wa ma fiha. Demikian pula wadah-wadahnya, tempat-tempatnya, perhiasan-perhiasannya, dan segala sesuatu yang berada dalam surga tersebut, semuanya terbuat dari emas, subhanallah. Ya. Monas saja yang sedikit emasnya itu berbondong-bondong, orang lihat takjub. Lah ini bangunan, bangunannya terbuat dari emas. Wadah-wadahnya, tempat-tempatnya, perhiasan-perhiasannya, dan segala sesuatu yang berada di dalamnya, semuanya terbuat dari emas, subhanallah. Wa jannatan min fiddatin. Demikian pula dua surga yang terbuat dari perak. Tadi dua surga yang terbuat dari emas dan dua surga yang terbuat dari perak. Aniyatuhuma wa hulliyatuhuma wa ma fiha. Demikian pula wadah-wadahnya, tempat-tempatnya, perhiasannya, dan segala sesuatu yang berada di dalamnya, semuanya terbuat dari perak. Wah, masa sih Ustaz? Percaya saja. Ya, kalau sudah hadisnya sahih, jangan coba-coba masuk dan memainkan akalnya kita, perasaannya kita. Itu caranya untuk menjadi seorang muslim dan muslimah yang pasrah, yang rela, ikhlas dalam menerima khobar-khobar dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jangan coba-coba. Masa sih emas semuanya? Itu perkara yang kecil untuk Allah Subhanahu wa taala. Tinggal Allah ngomong kun fayakun, jadi maka jadi semuanya. Enggak ada yang berat, enggak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Gitu tuh. Ya. Cara bersikap terhadap ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau enggak mampu dicerna oleh akalnya kita. Jangan dipaksakan, terima saja. Selama hadis tersebut adalah hadis yang sahih, jannatan min zahabin, dua surga yang terbuat dari emas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma bainal qaumi wa baina ayyanduru ila rabbihim illa ridaul kibriya. Dan tidaklah ya ada yang menghalangi manusia untuk melihat wajah Allah Rabbul Alamin kecuali hijab keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa taala di wajahnya kelak di surga Aden. Ini juga merupakan salah satu manhaj dan akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah, bahwa setiap muslim penduduk surga tersebut akan melihat wajah Allah Rabbul Alamin, dan itulah kenikmatan tertinggi yang akan dirasakan oleh penduduk surga ketika mereka dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan kepada mereka, wahai para hambaku, maukah kalian aku berikan dan tambahkan kenikmatan? Maka penduduk surga spontan mengatakan, ya Rasulullah, ya Allah Rabbul Alamin, wahai Allah, bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? Bukankah engkau telah memberikan kenikmatan ini dan itu kepada kami? Mereka menyangka enggak ada lagi kenikmatan yang lebih dahsyat yang telah diberikan oleh Allah. Maka di saat itulah Allah Subhanahu wa taala membuka tabir wajahnya. Kemudian mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, dan itulah nikmat terbesar yang akan dirasakan oleh penduduk surga di surga Allah Rabbul Alamin. Subhanallah. Ya. Enggak ada lagi kenikmatan yang lebih besar dari melihat wajah Allah Rabbul Alamin. Untuk hadis-hadis yang seperti ini, jangan kemudian kita khayalkan, jangan, itu bisa masuk syaitan. Yakini saja, jangan dikhayalkan bagaimana wajah Allah, na'udzubillah. Ya, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Pegang ayat yang merupakan prinsip dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, enggak ada. Dan dialah Allah yang Maha melihat dan lagi Maha mendengar. Jangan mengkhayal. Ya. Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa dan tidak diperbolehkan untuk ditamfil, dipermisalkan dengan makhluknya. Ya. Nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala jangan diserupakan na'udzubillah dengan makhluknya. Ya. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim sedikit lagi, waqad qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rahman ayat 46, waliman khafa maqama rabbih jannatan, dan untuk orang yang takut dengan Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala, yang takut akan kebesaran Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala, untuk mereka dua surga. Itu kan disebutkan jannatan, dua surga. Ya. Wa dzakarahuma tsumma qala, kemudian Allah ya setelah menyebutkan waliman khafa maqama rabbih jannatan, untuk orang yang takut akan kebesaran Rabb-nya akan memperoleh dua surga, kemudian Allah sebutkan lagi wa min dunihima jannatan, dan selain dua surga tersebut terdapat pula dua surga yang lainnya. Jadi berapa jamaah sekalian? Fahadhihi arbaun, maka kesemua dari total surga tersebut adalah empat surga. Itulah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim alaih rahmatullah, dua surga yang terbuat dari emas dan dua surga yang terbuat dari perak. Dan semoga apa yang singkat ini bisa memberikan kebaikan, pencerahan untuk kita semuanya, dan semoga apa yang singkat ini semakin mendorong kita untuk melakukan persiapan demi persiapan sebelum Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, dan semoga kesemuanya ini semakin memacu kita untuk berusaha semaksimal mungkin meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhalu, barakallahu.